dalam la salatu salam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'd. Nah, sekarang kita bahasannya fikih. Apa ya fikih? Fikih mengetahui hukum-hukum secara amal perbuatan yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Mempelajari atau mengetahui hukum-hukum perbuatan yang berupa perbuatan atau amalan yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci satu persatu. Bahasa Arabnya itu ma'rifatul ahkami al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi yang kita belajar di dalam fikih, belajar hukum-hukum, tapi hukum-hukum tentang amalan atau perbuatan seorang hamba. Yang dipelajari adalah tentang perbuatan atau amalan. Kalau akidah kemarin, hukum-hukum tentang keyakinan di dalam hati. Kalau fikih, perbuatan seorang hamba berupa amalan. Amalan anggota badan atau amalan lisan atau amalan harta yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Jadi setiap hukum-hukumnya ada dalil. Nah, hukum yang dipelajari kan ada lima. Wajib, sunnah, makruh, wajib, sunnah, makruh, haram, sama mubah. Nah, hukum yang belajar di fikih. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang dia makruh, kadang-kadang dia haram, kadang-kadang dia mubah. Hukum tentang apa? Hukum tentang amalan perbuatan yang dilakukan seorang hamba. Apa hukumnya? Contoh apa hukumnya wudu? Nah, hukumnya wudu kadang dia sunnah, kadang dia wajib. Nah, apa hukumnya mandi? Mandi kadang dia sunnah, kadang dia wajib. Apa hukumnya sholat? Sholat kadang dia sunnah, kadang dia wajib, kadang dia haram. Nah, jadi hukum yang dibahas adalah hukum-hukum yang lima, wajib, sunnah, makruh, haram, sampai mubah, tentang amalan yang dilakukan seorang hamba. Cuman dia harus diambil dari dalil-dalil, dari dalil-dalilnya. Paham? Ayatnya fikih. Jadi fikih tidak bahas tentang keyakinan. Fikih bahasnya tentang perbuatan atau amalan. Paham, Pak? Diambil dari fikih Syafi'i. Dari fikih Safinatun Najah. Langsung kita bahas sekarang syarat-syarat sah wudu. Syarat-syarat sah wudu. Syarat sah. Syarat sah. Syaratnya sesuatu yang kalau tidak terpenuhi salah satunya dari sebuah amal, maka perbuatannya tidak sah. Misalnya syaratnya ada lima. Nah, lima-limanya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satu, perbuatannya tidak sah. Paham? Cuma syaratnya letaknya di luar perbuatan. Syarat letaknya di luar perbuatan. Kalau rukun, rukun letaknya di dalam perbuatan. Tapi konsekuensinya sama. Kalau syarat tidak dipenuhi, perbuatannya batal. Kalau rukun tidak terpenuhi, perbuatannya pun batal. Paham persamaannya? Sama-sama membatalkan sebuah amal. Syarat tidak terpenuhi, perbuatannya batal, rukun tidak terpenuhi perbuatannya batal. Cuma bedanya kalau syarat ya di luar sebelum kita melakukan amalan. Tapi kalau rukun di dalam amalan. Contoh syarat sholat adalah bersuci kan? Di luar sholat atau dalam sholatnya? Di luar sholat. Syarat itu di luar. Cuman kalau kita tidak pakai wudhu, sah tidak? Nah berarti batal sholat. Tapi kalau rukun, contohnya sujud. Sujud dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Paham? Nah sekarang kita membahas tentang syarat-syarat wudhu. Syarat sah wudhu. Satu, Islam. Syarat sah wudhu harus beragama Islam. Kalau orang kafir, wudhunya tidak sah. Paham? Harus Islam. Yang kedua, tamyiz namanya. Yang kedua, tamyiz. Tamyiznya masih umur di bawah baligh. Tamyiznya masih umur di bawah baligh. Tingkatan anak kecil itu 3. Satu, sobi. Sobi samilah dengan gulab. Satu, sobi. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, baligh. Sobinya masih kecil dan tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau diberi tai pun tai dimakannya. Itu namanya sobi. Kalau ngomong pun tidak paham. Masih umur berapa tahun gitu tidak paham. Nah kalau tamyiz dia belum sampai baligh. Tapi dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalau diajak ngomong masih nyambung. Paham dia melakukan apa yang dia kerjakan, dia paham. Tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana pasir, mana makanan, tahu dibedakan. Itu namanya tamyiz, umur 7 tahun, tamyiz itu. Yang ketiga namanya baligh. Baligh yang sudah dewasa, sudah sampai umur dewasa. Nanti baligh ada tanda-tandanya kita bahas. Intinya syarat sah wudhu ya, harus tamyiz. Tamyiz tadi sekitar umur 7 tahun. Atau umur 5 tahun masuk, 6 tahun mungkin masuk. 4 tahun kalau dia pintar pun masuk, tamyiz. Nah, kalau enggak, kalau dia sudah baligh, wudhunya sah enggak? Sah, kalau tamyiz saja sah, berarti yang lebih di atasnya lebih sah. Kalau belum sampai umur tamyiz, masih belum mengerti, sah enggak? Wudhunya enggak sah. Masih sobi, masih kecil, wudhunya tidak sah. Cuman boleh enggak? Boleh kita ajarkan dia buat berwudu untuk mengajarkan, cuman wudunya tidak sah. Karena syarat sah wudu harus tamyiz. Yang ketiga, syarat sah wudu ya suci dari haid dan nifas. Berarti orang kalau lagi haid sama nifas, wudunya tidak sah. Paham? Yang keempat, harus di badan itu tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Tidak ada sesuatu yang menghalangi atau yang menempel di badannya sehingga tidak nyampe ke kulit. Hah? Satu. Kalau tidak bisa dihilangkan ya udahlah, makzur, dapat uzur, pakai kutek misalnya itu, atau pakai apa gitu sesuatu yang nempel di badan tuh bisa menghalangi air nyampai ke kulit. Nah, harus dibuang dulu tuh, harus dibuang. Kan sebelum wudu kan, dibuang dulu, dibersihkan, baru. Kalau masih ada yang nempel dan tidak nyampe ke kulit, jadi wudunya tidak. Yang kelima, tidak boleh di dalam badan atau di badan ada sesuatu yang bisa merubah air. Contohnya ada tinta. Tintanya banyak gitu, berlupuk-lupuk ya kan. Ketika dia berwudu kan, air yang kena tinta jadi apa? Jadi tinta kan airnya kan. Nah, berarti ada sesuatu yang masih merubah zat air jadi yang suci menjadi tetap suci tapi tidak bisa dipakai buat bersuci air tinta. Kalau tadi yang pertama, sesuatu yang menghalangi air tidak masuk ke dalam. Yang kedua, dia masuk ke dalam cuman berubah airnya kena tinta. Yang keenam, mengetahui bahwasannya wudu itu wajib. Harus kita yakin di dalam hati ya, itu berarti masalah keyakinan. Harus kita yakin bahwasannya wudu itu wajib. Jadi ketika kita mau berwudu, yakin wudu itu wajib baru kita berwudu. Namanya fikih Syafi'i. Kemudian yang ketujuh, wudu yang wajib tadi tidak boleh kita yakini hukumnya sunnah. Bolak-balik nih. Kita yakin, ya yakin masalah hati. Yakin saja wudu itu hukumnya wajib. Nah, tidak boleh kita yakini bahwasanya wudu yang wajib itu hukumnya sunnah. Berapa sekarang? 28. Harus menggunakan air yang suci. Nah, nanti harus menggunakan air yang suci. Yang ke-9. Kalau mazhabnya Syafi'i, harus dibedakan mazhab Syafi'i lah, apalah. Bagi orang yang punya penyakit musalsal atau api bahasa kita beser ya, nah, yang keluar kencing tolen, kentut tolen, musalsalul baul namanya, beser lah bahasa kita. Nah, dia berwudunya harus setelah masuk waktu, bersihkan ya kan, misalnya kencing tolen dibersihkan, habis itu dikasih alas, kasih kapas atau apa kan. Nah, ketika mau sholat, dia masuk waktu sholat, sudah azan, baru dia berwudu. Misalnya dia mau sholat asar, sebelum masuk waktu asar, tidak boleh dia berwudu. Setelah masuk asar, dibersihkan, kemudian dikasih kapas atau penghalang, baru dia berwudu. Nah, ketika dia sholat masih ada yang keluar, nah, tidak masalah. Paham? Sama juga dengan kentut, sama juga dengan BAB. Nanti mustasal BAB itu kan keluar tapi tidak terasa gitu. Itu namanya mustasal. Nah, dia berwudunya harus sudah masuk waktu. Nah, yang terakhir kalau disebutkan di situ nih, kita pikir sapi berurutan mualat bagi orang yang beser tadi, berurutan katanya, kayaknya maksudnya berurutan tuh tidak boleh diputus, tidak boleh dikasih jarak yang jauh langsung duduk. Nah, sekarang tadi dibahas bahwasanya wudunya harus pakai air dan wudunya harus suci dari najis ya kan. Nah, air apa yang bisa kita pakai buat berwudu? Yang bisa kita pakai buat berwudu adalah air yang suci, mensucikan. Bahasa Arabnya namanya tahurun. suci dan mensucikan. Bagaimana kita tahu air ini suci dan mensucikan? Pertama, kalau airnya banyak, kira-kira lebih dari sekitar 200-an liter lah. Sebanyak apa 200 liter? Hah? Satu drum. Dan misalnya airnya kejatuhan najis, kejatuhan bangkai tikus. Tapi jumlahnya di atas 200 liter, kejatuhan bangkai tikus. Kemudian kita lihat, tidak ada berubah warnanya, baunya dan rasanya tidak berubah. Nah, maka air tetap suci. Tinggal dibuang, tinggal dipakai berwudu. Selama tidak berubah warnanya, rasanya, sama baunya. Kalau air di atas itu, air laut, air sumur, jauh lebih suci berarti. Intinya semua air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi, ia adalah air yang suci, boleh dipakai untuk bersuci. Yang kedua, airnya di bawah 2 kullah, tidak nyampe 200 liter, di bawah 2 kullah. Kemudian kalau kecampur najis, nah kalau di mazhab Syafi'i itu airnya jadi najis. Air satu mayat kecil, masukkan bangkai tikus. Kalau tikus hidup tidak najis, tikus hidup tidak najis, masukkan bangkai tikus. Nah airnya otomatis langsung jadi najis. Cuman gampangnya aja, gampangnya kalau kita nak mesti main payah gitu kan. Kalau ada najis kecampur di air, dilihat berubah enggak rasanya, baunya dengan warna berubah enggak. Kalau enggak berubah, ini enggak masalah, dia tetap suci. Hukum asalnya air itu suci. Jadi itu masalah pertama, masalah air yang bercampur dengan najis. Hukum asalnya seluruh air yang jatuh dari langit, keluar dari bumi, ini hukum asalnya tetap suci. Nah, kapan dia jadi najis? Kalau kecampuran najis dan berubah rasanya atau baunya atau warnanya. Salah satu dari tiga yang berubah, berarti airnya jadi najis. Yang kecampur bangkai babi misalnya kan. Atau kecampur bangkai, bangkai apa lah binatang-binatang yang najis, atau kecampur kotoran. Nah, kalau berubah salah satu dari sifatnya dia najis. Hukum asalnya air tetap suci. Yang kedua, yang pertama tadi bercampur dengan yang najis dan dia ternajisi, berarti tidak boleh dipakai buat berwudu. Kalau tidak berubah salah satu dari sifatnya, pakai ya, hukum asalnya air tetap suci. Yang kedua, dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Pertama tadi bercampur dengan sesuatu yang najis. Kapan dia najis? Kalau berubah salah satu dari tiga sifat tadi itu, warna, rasa, dan bau. Yang kedua, dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Nah, kapan dia bisa dipakai berwudu? Kapan dia tidak bisa dipakai berwudu? Nah, kalau dia bercampur dengan sesuatu yang suci dan namanya bukan cuman air tok, bukan air naang. Misalnya kalau air lagi kan, namanya air lagi apa ya? Namanya air kan? Air. Jadi kalau kita campur dengan kopi, namanya bukan air lagi, tapi air. Air kopi sudah ketambahan nama. Paham tak? Air kita ambil, kemudian kita beri susu. Jadi air, air susu. Gitu juga dengan air got. Kalau dia bercampur dengan sesuatu yang suci, tanah misalnya kan, dan masih belum berubah warna, masih jelas-jelas bentuknya air, adapun bau sedikit-sedikit, itu tidak masalah, air got. Tapi kalau warnanya sudah jadi hitam, sudah jadi amau. Kan masih belum kan? Dari top ini. Ah, oke. Yang berubah ya we. Untuk najis. Kalau yang suci, air yang bercampur dengan sesuatu yang suci, karena tulul maks namanya, lama ini diam di dalam, misalnya lagi kan kita lama-lama diam kan, kuning deh kan, jadi buang mau ya kan, jadi tidak masalah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Air yang tidak boleh dipakai buat berwudu, yang dia bercampur dengan sesuatu yang suci, kalau namanya ada ketambahan, namanya air kopi, nah, bukan air tok namanya. Kalau air lagi kan, tempatnya itu lagi kan, namanya air lagi, tapi dia air kan, namanya air susu, namanya air teh, kan bukan air, udah ketambahan namanya. Jadi hukum asalnya semua air, dia suci, dia menjadi najis kalau bercampur dengan najis dan berubah warna atau rasa atau bau. Nah, kalau dia bercampur dengan sesuatu yang suci, dia tetap boleh dipakai bersuci selama namanya masih air. Kita nyebutnya masih air, kita nyebut. Jadi kalau kita nyebutnya udah bertambah dengan nama yang lain, dengan air kopi, dengan air susu, dengan air teh, air amau, air sirup, air parik ya, air ya bukan? Tergantung, kalau dia sudah hitam, sudah keluar dari hukum asalnya air, itu baru tidak boleh kita pakai buat bersuci. Kalau airnya sudah hitam, ya sudah tidak pakai air lagi lah. Masih ada air, tempat air yang suci. Kalau sudah hitam, sudah bukan air, namanya itu sudah air parik, ya kan? Sudah boleh dipakai bersuci. Kalau mandi, cing nama mandi, nama mandi kan ya. Dah.